Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة رحمكم الله. إن شاء الله kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam membaca kitabul ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, masih berkaitan dengan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Dan kita masuk pada fatwa yang atau pertanyaan yang ke-36. Su'ila fadilatul syekh rahimahullah ta'ala an kitab fiqh sunnah. Ditanyakan kepada fadilatul syekh rahimahullah tentang kitab yang berjudul fiqh sunnah. Dan fiqh sunnah ini ditaklik oleh Syekh Albani rahimahullah yang enam diberikan nama Tamamul Minnah. Naam. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, la syakka annahu min khairil kutubi li'anna fihi masaila kathiratan makrunatan bil adillah. Beliau menjawab, tidak diragukan bahwa kitab tersebut merupakan sebaik-baik kitab, karena di dalamnya terdapat masalah-masalah yang sangat banyak yang digendengkan dengan dalil-dalil. Sebutkan hukum apa, sebutkan dalil. Nah, lakinnahu la yaslamu minal akhta. Akan tapi kitab tersebut tidak selamat dari namanya kesalahan-kesalahan. Naam. Wa kama qala Ibnu Rajab rahimahullah fi muqaddimati al-qawa'id al-fiqhiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitab muqaddimah beliau, kitabnya kitab beliau Ibnu Rajab rahimahullah al-qawa'id al-fiqhiyah. Beliau memberikan mukaddimah dengan mengatakan, ya'ballahu al-ismata likitabin ghaira kitabihi. Allah subhanahu wa ta'ala enggan memberikan penjagaan terhadap suatu kitab kecuali kitabullah, kecuali Al-Quran yang Allah na'am hanya jaga Al-Quran. Adapun kitab yang lain tidak ada penjagaan. Nah, taib. Sehingga tergerincirnya kesalahan itu Nah, bisa saja muncul dan ada. Karena tidak ada penjagaan. Adapun Al-Quran, ada yang merubah. Satu huruf saja pasti akan diketahui. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Walakinnal mansifa man ightaghfara qalila akhta'il mar'i fi katsiri sawabihi. Akan tetapi tindakan yang adil, ya, sifat yang berada di pertengahan adalah orang yang mengampuni, memaafkan sedikitnya kesalahan seseorang, naam, yang banyak, ya, kebenarannya. Alkitabu la syakka annahu nafi'un. Kitab tidak diragukan bahwasanya ini bermanfaat, atau sungguhnya kitab tersebut bermanfaat. Lakin akan tetapi la ara ayyaqtaniyahu illa talibu ilmin yumayyizu baina as-sahihi wadh-dha'ifi li'anna bihi masaila dha'ifatan katsiratan. Akan tetapi aku tidak melihat, atau aku tidak menganjurkan, dan aku tidak berpendapat ayak taniau yang tidak memiliki, ataupun yang memiliki kitab, yang memiliki perhatian terhadap kitab tersebut, tidaklah yang memiliki perhatian kitab tersebut kecuali penuntut ilmu. Dan, ya, jika membaca kitab tersebut, hendaklah, ya, yang membaca adalah penuntut ilmu. Nah, yumayizu, dia bisa membedakan mana hadis yang sahih dan mana yang dhaif, yang lemah. Nah, seorang penuntut ilmu, nah, dia sudah memiliki, nah, bisa membandingkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Karena di dalamnya terdapat masalah-masalah yang lemah, yang sangat banyak. Nah, hadis-hadis ataupun pendapat-pendapat yang lemah di dalam kitab tersebut. Wa min dzalika al-qaul bi istihbabi salati tasbih. Di antara pendapat yang lemah, na'am, yang terdapat di dalam kitab itu, dianjurkannya salat tasbih. Dianjurkannya salat tasbih. Fa inna salatat tasbih hadhihi qala anha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah inna hadithuha kadibun. Maka sungguh salat tasbih ini yang na'am, yang ada di dalam kitab fiqh sunnah, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa hadis-hadis yang berkenaan dengan salatut tasbih hadisnya kadibun, hadis yang dusta. Nah, hadis yang dusta. Dan ini sering kita temui di beberapa masyarakat. Yang sebagian mereka mengamalkannya berdasarkan dengan hadis-hadis yang dusta. Hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan sampai derajatnya dusta. Wa qala inna la yastahibbuha ahadun minal a'immah. Dan beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa salat tasbih tidak ada yang menganjurkan satupun dari para imam-imam. Kalau mereka mengikuti madhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i tidak menganjurkan tentang salat tasbih. Walamma su'ila anha al-imam Ahmad nafadha yadahu kal munkari laha. Maka tak kala ditanyakan salat tasbih kepada Imam Ahmad, maka beliau mengibaskan tangannya kal munkari, seperti beliau mengingkari pertanyaan tersebut. Bahwasanya beliau memberikan isyarat dengan kibasan tangan beliau, menunjukkan akan kemungkaran dari perbuatan tersebut. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang ke-37. Wa su'ila rahimahullahu ta'ala fi hadha zaman yajri tasmiyata ba'dil ulumi at-tajribiyah At-tajribiyyata bil-ilmi hatta innal madarisa as-sanawiyyata sumiyat bi-ilmi wa adabi. Fahal hadha sahihun? Idhafatan lidhalik anna hadha taqsima fil madarisi ya'laku bi adhani tullabi mimma yu'athiru alaihim mustaqbalan. Ditanyakan kepada beliau rahimahullah, di zaman ini ada penanaman sebuah nama sebagian ilmu-ilmu yang sifatnya tajribiyah, yaitu praktek tajribiyah yang dinamakan ilmu. Ya, ilmu yang sifatnya praktek dinamakan ilmu. Hatta innal madarisa, sampai-sampai sekolah yang tingkatan SMA, dia namakan ilmu tersebut dengan ilmu dan adab. Apakah penamaan ini benar? Idhafatan lidhalik, berdasarkan hal itu, bahwa pembagian ini yang ada di dalam sekolahan-sekolahan akan tertanam pada benak-benak murid dari apa-apa yang bisa memberikan pengaruh kepada mereka ke depannya. Nah, ilmu-ilmu enam, teori atau praktek, tajribah, percobaan-percobaan, ya, dikatakan ilmu. Naam. Kata beliau rahimahullah, fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, hadza taqsimu ila ilmi wa adabi wa istilahun. Pembagian ini kepada ilmu dan adab adalah hanyalah istilah saja. Wala musyahata fil istilahi, dan tidak ada paksaan di dalam istilah. Li'annahum yarawna annal mawadal ilmiyata hiya ma yata'allaku bi'ilmil qawni wal ahya'i wa nabatati wa ma asbaha dhalik. Karena mereka berpendapat bahwa materi ilmu tersebut apa-apa yang berhubungan dengan ilmu alam, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tetumbuhan, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dari hal itu. Walakin alladhi yajibu an nafhamahu an hadza laisa huwal ilmu alladhi husta alayhi wa usna ala talibihi. Akan tapi yang wajib untuk kita pahami di dalam kitab tersebut ataupun penamaan tentang ya at-tajribah yang sifatnya percobaan-percobaan tersebut, kita harus memahaminya bahwasanya ilmu tersebut bukanlah ilmu yang dianjurkan untuk dituntut. Wa usna ala talibihi, dan tidaklah dipuji orang yang mencari ilmu tersebut, yang menuntutnya. Naam. Fa innal ilma alladhi asna Allahu ala ashabihi walladhi ashabuhum ahlul khasyatillah. Maka ilmu yang Allah puji terhadap pelakunya adalah naam ashabuhum ahlul khasyatillah, yaitu orang-orang yang bisa mengantarkan kepadanya ketakutan kepada Allah. Ilmu tersebut bisa mengantarkan rasa takutnya kepada Allah. Innama huwa ilmu syariati faqat. Dialah hanya ilmu syariat saja. Naam, ilmu syariat, naam, sajalah yang bisa menjadikan pelakunya atau penuntutnya, naam, akan, naam, menjadikan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal ulumul ukhra fa inna in kanat nafi'atan fa inna takunu matlubatan la lidhatiha walakin la lima yurja fiha min naf'in. Maka sungguhnya adapun ilmu-ilmu yang lain, yaitu selain ilmu syariat, maka jika ilmu tersebut nafi'atan, bermanfaat, maka fa inna takunu matlubatan, maka menjadi suatu tuntutan yang bukan untuk zat ilmu tersebut. Akan tetapi diharapkan di dalamnya sesuatu yang bermanfaat. Naam, dari sisi dunia saja. Wa amma idza kanat dharatan wajabat tinabuha. Adapun jika sifatnya dharah, membahayakan, memudaratkan, maka wajib untuk menjauhinya. Wa amma idza kanat ghaira nafi'atin wala dharatin. Adapun jika ilmu tersebut tidak bermanfaat, wala dharah, dan tidak memberikan madharat, fa innal insan la yanbaghi an yudayyi'a waqtahu fiha. Maka seorang tidak pantas, tidak boleh untuk dia menyia-nyiakan waktunya di dalam ilmu tersebut. Tidak bermanfaat, tidak madharat, tidak perlu dicari. Naam, tidak perlu dipelajari. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak membahayakan, sesuatu yang naam, abas, sesuatu perkara yang naam, tidak ada artinya. Maka di dalam Islam menunjukkan bahwa tak kala seorang meninggalkan ilmu tersebut, maka ini menunjukkan kebaikan Islam seseorang. Kemudian pertanyaan yang ke-38, wasuila a'lallahi darajatuhu fil mahdiyyin, hal yu'dharu syakhsu bi adami talabihi lil ilmi bisababin sighalihi bidirasati allati laisa biha talabun lil ilmi asy-syar'i aw bisababi amalihi aw ghairi dzalik. Ditanyakan kepada beliau, apakah diberikan uzur bagi seseorang bi adami talabihi lil ilmi, dengan dia tidak menuntut ilmu, disebabkan kesibukan dia terhadap pelajaran-pelajaran yang dia tuntut dari pelajaran yang bukan ilmu syar'i, atau dia tidak menuntut ilmu disebabkan karena pekerjaannya, atau selain hal itu, apakah hal itu diberikan uzur? Maka beliau menjawab, fa'ajaba fadilatuh biqaulihi talabul ilmi syar'i fardu kifayatin. Beliau menjawab bahwa menuntut ilmu syar'i sifatnya fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi sara fi haqqil akharin sunnatan. Maka fardu kifayah maknanya adalah jika ada seseorang yang telah melakukannya, maka telah cukup. Naam. Bagi yang lainnya, ataupun bagi yang lainnya menjadi sunnah. Baik, ini fardu kifayah. Jika ada orang yang telah melakukannya, maka cukup terangkat kewajiban, dan bagi yang lain menjadi sunnah. Waqad yakunu wajiban alal insan ainan, dan kadang ilmu syar'i sifatnya wajib bagi seorang, wajib ainin, yaitu fardu ainin, kewajibannya setiap individu. Yaitu sifat bentuknya bagaimana, ilmu-ilmu yang seperti apa? Kama law aradal insanu ayata'abbadallaha bi'ibadatin fa'innau yajibu alaihi ayya'rifa kaifa yata'abbadu lillahi bihadihil ibadati. Yaitu bentuk yang sifatnya wajib ain, setiap individu diwajibkan untuk mempelajarinya, seperti seandainya seorang ingin beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah, maka dia wajib untuk mengetahui bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dia ingin lakukan. Seperti sholat misalkan. mempelajari tentang ilmu berkaitan dengan ahkamus shalah, nam sifatnya bagi individu, nam bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Karena bagaimana dia mengetahui salat tersebut, tata cara salat tersebut, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat, jika dia tidak mempelajarinya, maka sifatnya yang seperti ini adalah naam wajib ain, yang setiap individu diwajibkan untuk harus mengetahuinya, harus mempelajarinya. Naam. Ini yang berkaitan dengan yang dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin haji. Naam. Mungkin bagi yang lainnya, barakallahu fikum, kaum muslimin yang lainnya, sifatnya sunnah. Adapun orang yang mau melakukan haji, maka dia harus mempelajarinya dan ini wajib. Barakallahu fikum. Naam. Dan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Wa ala hadha fa hadha alladhi yusghilu an talabil ilmi syar'i hajat ahlihi. Aw ghairu dzalika min as-sawarifi ma'a muhafazati ala ma yajibu al-huffadhu alaihi min al-ibadah. Naqulu inna hadha ma'dzurun wa la haraja alaihi walakin yanbaghi an yata'allama min al-'ilmi asy-syar'i biqadari ma yastati. Wa 'ala hadha, atas hal ini, yaitu penjelasan yang disebutkan oleh beliau, maka fahadhal ladzi, maka ini yang menyibukkan atau sebab dari yang menyibukkan dia dari menuntut ilmu dalam rangka untuk memenuhi hajat keluarganya. Atau selain dari hal itu, dari penghalang-penghalang yang dia tidak menuntut ilmu, bersamaan muhafadzati penjagaan dia terhadap apa yang naam dia selalu jaga di dalam ibadah, maka kami katakan inna hadza ma'dzurun, ini ma'dzur, diberikan udzur. Wala haraja alai, dan tidak naam berdosa baginya. Walakin kata beliau, ya, dia tidak memutlakkan. Yambagi ayat ta'allama minal ilmi asy-syar'i biqadari ma yastati'i. Akan tetapi sepantasnya bagi seorang untuk menuntut ilmu syar'i sesuai dengan kemampuannya. 6. Dia pagi sampai sore bekerja, ada waktu di malam hari, ada kajian, dan semampunya untuk dia bisa hadir. Nah, walaupun, nah, yang dirasa masih keletihan dari bekas pekerjaan, tetapi harus biqad dari ma yastati'u, sesuai dengan kemampuannya untuk dia, seusaha semampu mungkin dia untuk bisa menuntut ilmu. Naam. Kemudian pertanyaan yang ke-39. Ini panjang. Su'ila fadilatu syekh, mal maqsudu bil ulama fi qawli ta'ala innama yakshallaha min ibadil ulama. Apa yang dimaksud dengan ulama di dalam firman Allah ta'ala innama yakshallaha min ibadil ulama? Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama. Fa'ajaba biqouli, maka beliau menjawab, al-maqsudu bihim al-ulama'ul ladzina yuwassiluhum ilmuhum ila khasyatillah. Yang dimaksud dengan ulama di dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang yuwassiluhum ilmuhum, yang ilmu mereka mengantarkan kepada mereka kepada takut kepada Allah. Naam, ilmu mereka yang mengantarkan mereka kepada takut kepada Allah. Walaisal muradu bil ulama man alimu syai'an min asraril qawni ka an ya'lamu syai'an min asraril fulki wa ma asbaha dzalik. Bukanlah yang dimaksud dengan ulama yang ada di dalam ayat tersebut dari orang-orang yang mereka mengetahui sesuatu dari rahasia-rahasia alam, seperti dia mengetahui sesuatu dari rahasia perbintangan. Nah, yaitu yang berkaitan dengan mungkin jarak ataupun arah. Nah, wa ma asbah dzalik, dan yang semisal dari hal itu. Au ma yusamma bil i'jazil ilmi, atau yang dikenal dengan keajaiban ilmu. Fal i'jazul ilmi fil haqiqah la nunkiru. Adapun keajaiban ilmu pada hakikatnya kami tidak mengingkari, kata beliau rahimahullah. La nunkiru anna fil Qur'an asya'a dhahara bayanuha fil azminatil mutaakhirati. Kami tidak mengingkari bahwa di dalam Al-Quran ada hal-hal yang telah terbukti ada datang pada akhir zaman. Nah, yang disebutkan dalam Al-Quran ada. Ini keajaiban ilmu. Lakin ghala ba'dun nasi fil ijazil ilmi. Akan tetapi sebagian manusia ghulu, berlebih-lebihan. Nah, berkaitan dengan keajaiban ilmu. Hatta ra'ayna man ja'ala al-Qur'ana ka'annahu kitabu riyadatin. Wahada khata'un. Sehingga kami melihat ada seorang yang menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang digunakan untuk percobaan. Dan ini kesalahan. Fanakulu, kita katakan, innal mughalata fi isbatil i'jazil ilmi la tanbai. Sungguhnya berlebih-lebihan di dalam keajaiban ilmu maka tidak boleh. Li anna hadza qad takunu mabniyatan 'ala an-nadhariyatin wan nadhariyatu takhtalifu. Karena yang semacam ini dibangun di atas teori-teori. Dan teori-teori takhtalifu. Nam. Berbeda-beda setiap individu, setiap manusia. Fa idza ja'alna al-Qur'ana dalan 'ala hadhihi an-nadhariyah, maka jika kita jadikan Al-Qur'an sebagai dalil terhadap teori-teori yang ada dibuat oleh manusia, summa tabayyana ba'du anna hadhihi an-nadhariyata khata'un. Khata'un, makna dhalika anna dalalata al-Qur'ani sarat khati'atan. Wahadi mas'alatun khatiratun jiddan. Kemudian, terjelas setelah itu, bahwa teori tersebut salah. 6. Makna dari hal itu, bahwa dalil dari Al-Qur'an juga disalahkan, bisa jadi disalahkan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, karena Al-Quran menjadi bahan percobaan dari teori-teori manusia. Jika teori tersebut dibuktikan ternyata salah, maka karena mengambil dari Al-Quran, maka naam. Sorot khati'atan, maka naam. Dalil yang ada dalam alam Al-Quran berarti salah. Wahadi mas'alatun khatiratun jiddan. Maka masalah ini adalah masalah yang bahaya sekali. Wal ana, dan sekarang ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, Allahu azza wa jalla i'tana fil kitabi was sunnah bi bayani ma yanfa'un nasu minal ibadat wal muamalat. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perhatian di dalam Al-Qur'an dan sunnah dengan menjelaskan apa-apa yang membuat manfaat bagi manusia dari ibadah-ibadah dan muamalah-muamalah. Walihada bayyana daqiqaha wa jalilaha hatta adabal akli wal julus wad dukhul wa ghaira dhalik. Sampai-sampai Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran daqiqaha suatu yang naam samar Allah jelaskan, suatu wa jalilaha, dan suatu yang naam yang sudah jelas, atau yang sudah jelas Allah lebih terangkan di dalam Al-Quran. Sampai-sampai adab makan, adab duduk, dan enam berhubungan antara atau hubungan antara suami istri dan selainnya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an atau di dalam As-Sunnah. Lakin ilmul qauni hal jaa dzikruhu ala sabil tafsil? Apakah ilmu alam ini? Naam. Datang penyebutannya dengan cara rinci? Naam. Maka tentunya tidak. Naam. Walidzalik fa ana akhsha, maka dengan hal itu aku khawatir. Min inhamakin nasi fi i'jazil ilmi. Aku khawatir terhadap berlebih-lebihannya manusia terhadap keajaiban ilmu. Yang dinamakan keajaiban ilmu, mereka tersibukkan nam dan melupakan dari apa-apa yang lebih penting. Inna syai'al ahamma huwa tahqiqul ibadah. Sungguhnya, suatu yang paling penting bukan teori-teori tersebut. Tetapi yang paling penting adalah tahqiqul ibadah. Merealisasikan ibadah. 6. Melakukan ibadah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Li'anna al-Qur'an nazala bihadha. Karena Al-Qur'an turun dengan 6 tujuan ini, yaitu untuk ibadah. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Amma ulama'ul qawnil ladhina wasalu ila ma wasalu ilai, fananduru innah tadaw bima wasalu ilai minal ilmi wattakullah wa akhadu bil islam saru min ulama'il muslimin alladhina yakhshawna allaha. Adapun orang-orang yang mengetahui ilmu alam, yang mana mereka telah sampai kepada apa yang mereka tuju, fananduru, maka kita lihat apakah mereka mendapatkan petunjuk dari apa yang mereka telah usahakan, apa yang telah mereka capai dari ilmu tersebut, dan menjadi takut kepada Allah, dan kemudian mereka wa akhadul islam, dan mengambil islam, memeluk islam, soru, maka mereka menjadi naam ulama'nya kaum muslimin. Itu orang-orang yang berilmu di antara kaum muslimin yang mereka takut kepada Allah. Wa in baqau ala kufrihim, adapun yang tetap di atas kekufuran mereka, dan mereka waqalu, dan mereka mengatakan inna hadzal qauna law muhdithun, bahwa alam ini naam suatu perkara yang muhdits, suatu hal yang naam diciptakan. Fa inna hadza la ya'du ay yakunu qad kharaju min kalamihimul awwal ila kalamin la yastafidu minhu. Maka mereka menjadi orang-orang yang keluar dari ucapan mereka yang pertama kepada ucapan yang tidak bermanfaat. Ucapan yang mereka, yaitu kekufuran, nanti akan disebutkan. Fa kullun ya'lamu anna li hadzal qawli muhdisan. Dan setiap individu, setiap manusia telah mengetahui bahwa alam ini ada dengan diciptakan. Li'anna hadzal qauna, bisa jadi enam mereka berpendapat al-qauna, bahwasanya alam yang ada ini imma an yuhdisa nafsahu, yaitu dia menciptakan dia sendiri. Enam pendapat mereka, atau wa imma an yahdusa sadafatan, atau alam itu ada dengan sendirinya. Wa imma an yuhdisahu khaliqun wa huwa Allah, atau ada yang menciptakan alam tersebut, yaitu Allah. Fa qawnuhu yuhdisu nafsahu mustahilun. Adapun keadaan yang pertama, yang alam itu menciptakan dia sendiri, maka itu perkara yang mustahil. Suatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Naam. Li'anna syai'a la yakhluqu nafsahu, karena sesuatu itu tidak bisa menciptakan naam dia sendiri. Naam. Li'annahu qabla wujudihi ma'dumun, kaifa yakunu khaliqan. Karena sebelum na'am sesuatu itu ada, maka ma'dumun. Hal itu tidak ada. Maka bagaimana dia bisa menciptakan? Na'am. Wala yumkin an tujada sadfatan. Dan tidak mungkin alam itu ada dengan sendirinya. Dengan tiba-tiba. Muncul tiba-tiba alam. Na'am. Li'anna kulla hadisin labudda lau muhdisun. Karena setiap kejadian pasti ada yang menciptakan. Wali'anna wujudau ala hadhan nizamil badi. Karena wujudnya alam. Na'am. Ala hadhan nizam. Dengan keteratuan. Dengan keindahan. Na'am. Wattanasukul muta'alifu walirtibatul multahimu bainal asbabi wa musabbabatiha. وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع من أنباتا أن يكون وجوده صدفة إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل ووجوده أو في أصل وجوده فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره. طيب كرنا wujudnya alam tersebut penuh dengan keteraturan, keindahan, dan kesesuaian, kesinambungan antara sebab dan akibatnya. Dan antara perkara lain dengan yang lainnya, sebagian perkara kepada perkara yang lainnya yang terjadi di alam ini. Maka hal ini membantah na'am pendapat bahwasanya alam itu ada dengan sendirinya. Karena keberadaan na'am alam ataupun idal mawjudu sadfatan laisa ala nizam, karena tidaklah alam itu na'am ada dengan sendirinya dengan keteraturan yang indah tersebut, tidak mungkin, ini penafian. Maka bagaimana yakunu muntaziman hala baqai, maka bagaimana keadaan alam yang penuh muntaziman, yang penuh keteraturan, hala baqai, keadaan dari keberadaan watatawuri dan keindahan alam tersebut. Maka tidak mungkin alam itu ada dengan sendirinya. Karena keberadaan alam ya dan keindahan alam itu begitu indah. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Wa idza lam yumkin an tujada hadhil makhluqatu nafsuha bi nafsiha, maka jika tidak mungkin makhluk-makhluk itu bisa menciptakan dia sendiri, wala an tujada sadfatan, dan tidak mungkin makhluk-makhluk itu ada dengan sendirinya, ta'ayyana, maka telah jelas ayyakuna la mujidun. Nah, telah jelas bahwa makhluk-makhluk itu pasti ada yang menciptakan. Wahuwallahu rabbul alamin. Dan dialah Allah rabb alamin. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Maktai bihadal qadar. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilahi la anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakatuh.